Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kembali melalui di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita Doroh Idaman, yaitu ilmu dasar keislaman. Membahas kitab Usul Iman fi Dha'il Kitab was Sunnah, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Segala puji dan syukur kepada Allah yang selalu memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegak dan berjalan di atas sunnah beliau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, ya, dan selalu menjaga kita dari segala hal-hal yang akan menjauhkan kita dari dinul Islam, menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala hal-hal yang akan mempengaruhi dan merusak keimanan kita. Baik para sahabat BSI dan serta para ikhwan dan akhwat, pemirsa dan pendengar mati Allah SWT, pembahasan kita adalah pembahasan kedua pada pasal yang kelima. Sebelumnya telah menjelaskan tentang kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, serta membahas dalil-dalilnya serta maksud dari berpegang Al-Quran dan Sunnah tersebut, apa pengertiannya. Maka kesempatannya adalah menjelaskan persoalan yang akan menyebabkan kita menjauhi atau tergelincir dari berpegang kepada Sunnah tersebut, itu dengan istilah syar'i peringatan terhadap perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah satu sebab yang terbesar menyebabkan orang jauh dari keistiqomahan di atas sunnah, bahkan akan membawahnya secara perlahan-lahan serta secara perlahan-lahan untuk jatuh ke dalam persoalan-persoalan yang sangat membahayakan dalam akidah dan imannya. Dari itu para ulama kita telah menjelaskan pembahasan ini dalam banyak kitab-kitab mereka. Demikian pula para ulama setiap saat selalu mengingatkan umat tentang bahaya bid'ah ini. Karena bid'ah ini lebih berbahaya dari perbuatan maksiat. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, Sufyan Tsauri, mengatakan bahwa iblis lebih senang kepada bid'ah daripada maksiat. Kenapa disebutkan para ulama? Karena bid'ah la yutabu minha. Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat dari meninggalkan bid'ahnya. Kenapa mereka sulit untuk bertobat dari meninggalkan bid'ahnya? Karena dia melihat dan merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah ajaran agama. Jadi bila dia dicegah, bila dia dihalangi atau dinasihatkan agar meninggalkan tersebut, merasa dia itu dihalangi dari menjalankan agama. Nah, ini dia menganggap bid'ah itu bagian dari agama. Maka dalam kenyataan kita lihat para pelaku bid'ah, mana mereka lebih bersemangat melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dalam ajar agama ini, itu lebih bersemangat mereka. Ya, mereka menjadikan bagian dari sebuah hal yang seakan-akan keharusan dalam beragama untuk menjalankan bid'ah tersebut. Ini bahayanya. Sebaliknya mereka akan menyalahkan, tidak menerima nasihat-nasihat orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, agar mereka menjalankan sunnah-sunnah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, agar kita lebih fokus menjalankan apa yang disyariatkan terlebih dahulu daripada mencari perkara-perkara yang belum jelas kebenarannya atau samar kebenarannya, atau yang disebut dengan istilah para ulama sebagai bagian dari syubhat, meragukan kebenarannya, meragukan keabsahannya, meragukan apakah perbuatan tersebut dibolehkan atau tidak. Sedangkan perbuatan yang ternyata disyariatkan, mereka tidak bersama untuk melaksanakannya, ya, untuk menjalankannya. Ini satu fenomena yang kita lihat, para pelaku bid'ah akan lebih membela bid'ah secara mati-matian daripada pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita lihat. Bahkan mereka lebih berani berkorban, menghamburkan harta, ya, membuang-buang waktu, mengorbankan waktu, tenaga demi untuk sebuah acara yang belum jelas ketepatan perbuatan itu sebagai hal yang disyariatkan oleh Allah atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh sebab itu tidak pernah sepi, ya, tidak pernah luput para ulama-ulama kita membahas persoalan bid'ah ini dalam berbagai momen, terutama dalam pembahasan kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena salah satu penyebab terbanyaknya jatuhnya ke orang ke dalam kebatilan, kesesatan adalah karena melakukan bid'ah dalam agama ini. Munculnya bid'ah pertama seperti bid'ah Khawarij, bid'ah Rafidhah, Syiah Rafidhah, berlanjut dengan bid'ah Qadariyah, kemudian Jabariyah, kemudian Murji'ah, dan seterusnya. Sehingga hari ini bid'ah-bid'ah tersebut hampir-hampir menutupi cahaya kebenaran Islam. Dan bid'ah tersebut membuat orang tidak simpati, tidak merasa tertarik kepada ajaran Islam, karena bid'ah itu adalah suatu hal yang akan terlihat cara berlebih-lebihan, ya, dalam berbuat sesuatu atau membuat orang kadang-kadang dalam melakukannya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ketika kita lihat bagaimana bid'ah orang Syiah Rafidhah, mereka mendekatkan diri dengan menyiksa diri mereka pada tanggal 10 Muharram di Padang Karbala, atau dengan sebut dengan ratapan Karbala. Ya, nah itu suatu hal yang tidak masuk akal saja, sedangkan Allah SWT melarang kita untuk menyiksa diri, melarang kita untuk bawa diri kita ke dalam kebinasaan, sementara mereka secara nyata melakukan menyiksa dan melukai diri mereka sendiri. Padahal ketika sakit saja Allah memberikan kepada rukhsah, kemudahan kepada kita untuk boleh sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Ini bukan, jadi Allah tidak meminta kepada kita dalam beribadah itu dalam bentuk menyiksa diri. Ya, dalam bentuk menyiksa diri. Makanya diberikanlah kemudahan ketika kesulitan-kesulitan itu datang. Allah berikan kemudahan ketika dalam safar kita dibolehkan untuk salat dengan bentuk di qasar dan di jama'. Ya, ketika bulan Ramadan ada kendala sakit, maka kita boleh mengqadha. Ya, ini kemudahan yang Allah berikan. Ya, maka oleh sebab itu bid'ah-bid'ah itu ditolak secara naluri sebetulnya oleh jiwa manusia yang sehat, ya, karena bid'ah tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa masuk ke dalam fitrah seseorang, karena akan menimbulkan kegaduhan dalam keyakinannya dan juga membawa efek yang sangat buruk ke dalam kehidupan sosial masyarakat bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, kita lihat banyak sekali bid'ah-bid'ah yang kadang membawa keresahan di tengah masyarakat. Baik, jadi pembahasan kita adalah at-tahziru minal bid'ah, peringatan terhadap bahaya bid'ah. Ya. Pembahasan ini dimulai definisi, kemudian bahaya bid'ah, kemudian sebab munculnya bid'ah, ya, ini akan kita jelaskan insyaallah. Ya. Baik, pertama definisi bid'ah. Bid'ah secara etimologi, secara bahasa, berarti adalah al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiqin, melakukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa, yaitu melakukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya lalu diadakan, yang tidak pernah ada contoh, ya, yang artinya sesuatu yang sangat baru. Makanya di dalam bahasa syar'inya disebut dengan al-ihdatsu bid'ah. Ya, makanya kullu muhdatsatin bid'ah man ahdatsa fi amrina hadza. Jadi sesuatu yang baru dalam agama. Ya, sesuatu yang baru dalam agama. Jadi sesuatu yang tidak pernah ada contoh dalam melakukannya dari para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, atba' tabi'in dari generasi termulia dari umat ini, yaitu salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Jadi oleh sebab itu di antara makna al-badi', artinya yang menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Maka di antara sifat Allah SWT, badi'us samawati wal ardh, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Artinya, sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada sebelum itulah, bid'ah secara etimologi atau secara bahasa. Adapun serta terminologi, dari situ dikasih tambah, yaitu perbuatan yang baru dalam agama, yang tidak pernah disyariatkan sebelumnya. Itu definisi singkatnya begitu saja. Suatu ibadah atau keyakinan yang tidak pernah disyariatkan sama sekali oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itu definisi bid'ah. Ya, artinya, atau dalam istilah lain, sesuatu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya, dan ijma para salaful ummah, baik dalam bentuk i'tiqad atau ibadah, ya, dalam sesuatu yang baru dalam agama. Jadi dikaitkan dalam agama, karena ada pula orang ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, dia malah membantah umpamanya dengan persoalan-persoalan yang keduniaan, ya, seperti umpamanya dia menyebutkan bahwa dulu Rasulullah SAW pergi haji tidak naik pesawat, tidak naik bis, umpamanya. Dulu Rasulullah SAW dalam mengajar tidak ada punya bangku, tidak punya papan tulis, tidak punya lokal, segala macam. Disebutkan oleh sesuatu yang urusan duniawi ini oleh dia sebagai sanggahan untuk orang melarang melakukan bid'ah dalam agama. Ini satu hal yang tidak paham. Karena kejahilan dengan definisi bid'ah tersebut, dia menganggap segala yang baru itu bid'ah. Bukan segala hal yang baru, yang dimaksud segala hal yang baru yang secara syar'i, ya, secara terminologi adalah sesuatu yang baru dalam agama, itu yang bid'ah. Itu yang bid'ah. Dalam agama ini ada tambahan di situ. Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan man ahdatsa fi amrina hadza, fi amrina hadza, dikaitkan barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam usulan agama kami ini, kata Rasulullah SAW, dan urusan agama kami ini. Jadi fi amrina hadza, bukan Rasulullah SAW menyebutkan man ahdatsa, man ahdatsa, siapa yang buat sesuatu yang baru secara mutlak, begitu tidak. Fi amrina hadza ma laysa minhu, yang padahal tidak termasuk bagian dari ajaran agama tersebut, wa radun, maka dia ditolak, kata Rasulullah SAW. Ditolak artinya bermakna ada dua, ditolak tidak mendapat pahala, pelakunya adalah orang ditolak oleh Allah SWT, ditolak amalnya, kemudian juga termasuk juga dalam kata-kata pohar itu adalah perintah dengan artian harusnya itu adalah ditolak. Karena amal-amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada dasar dalam agama ini. Maka segala sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan di masa Rasulullah SAW, ya, lalu Rasulullah SAW tidak melakukannya, ini dalam perkara-perkara agama maksudnya, maka itu adalah suatu bid'ah yang sesat, yang harus kita tinggalkan. Ada pula definisi-definisi lain disebutkan para ulama, yang sering dinukil oleh para ulama kita adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Firu' al-Iqtisab, yaitu tariqatu mukhtara'atun fid-din, ditambah kata-kata fid-din. Bid'ah itu adalah suatu jalan cara yang ditambah mukhtara', diciptakan dalam agama ini. Yuqsadu bisuluqiha, tujuan melakukannya adalah al-mubalaghah fi ta'abbud, untuk meningkatkan peribadatan kepada Allah SWT. Jadi dia menganggap bahwa perbuatan itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Cara yang lebih tepat, cara yang lebih maksimal menurut mereka, dengan cara itu lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam definisi bid'ah dalam agama. Pertama, hal itu berhubungan dengan agama. Yang kedua, ya, dia melakukan, bermaksud melakukannya adalah yaitu al-mubalaghah bi ta'abbud billah, untuk lebih mengekspresikan, ya, untuk lebih membuktikan, menyatakan ketakwaan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mubalaghah bi ta'abbud, agar lebih membentuk, menggambarkan ketakwaannya lebih maksimal menurut mereka, itu adalah bentuk ketakwaannya maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan bid'ah tersebut. Nah, itulah dasarnya bid'ah itu disebut dengan definisi oleh ulama sebagai al-ghulu fid-din, yaitu berlebih-lebihan, melampaui batas dalam menjalankan perintah agama, tidak sesuai dengan syar'i. Ya. Bid'ah-bid'ah ini dibagi oleh ulama ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah asliyah adalah yang sama sekali tidak punya dasar dalam agama ini, ya, seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah tentang akidah raja'ah. Akidah raja'ah itu adalah akidah yang dipahami oleh orang Syiah Rafidah, menyatakan bahwa setelah keluar Imam Mahdi, menurut mereka, ya, bahwa semua musuh Ahlul Bait akan dibangkit lalu akan diberikan hukuman oleh Imam Mahdi. Nah, itu raja'ah menurut mereka. Atau akidah Al-Bada. Akidah Al-Bada ini diyakini oleh orang Syiah Rafidah adalah mereka mengatakan bahwa apabila Allah telah memberitahu sesuatu lalu Allah merubah keputusannya. Jadi keputusan itu jadi berita, maksudnya di sini Al-Bada itu adalah pembaharuan dalam sebuah berita, perubahan dalam berita. Jadi berbeda dengan an-nasakh, perubahan hukum. Kalau an-nasakh hanya berubah dengan hukum, kalau ini berita. Dan sedangkan merubah sebuah berita itu melazimkan bahwa apa yang disampaikan sebuah kebohongan sebelumnya sehingga dirubah berita tidak benar, ya. Sementara kalau merubah hukum tidak melazimkan terjadinya perubahan dalam bentuk kebohongan, tapi merubah hikmah yang ada di balik hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mereka Allah tidak tahu akan sebuah efek atau sebuah akibat dari syariatnya, lalu Allah merubah berdasarkan karena telah munculnya persoalan baru. Jadi mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui persoalan-persoalan yang akan datang, karena itulah Allah memiliki sifat al-bada menurut mereka. Dan banyak lagi dasar-dasar perbuatan-perbuatan yang tidak berlandaskan kepada agama, akidah-akidah yang menyimpang, ataupun amalan-amalan ibadah, ritual-ritual yang dibuat-buat, ya, seperti umpamanya tadi kita sebutkan menyiksa diri dalam bertaubat umpamanya. Ini satu hal yang sama sekali tidak ada dasar. Atau bid'ah idhofiyah, sebenarnya orang menyebutkan idhofiyah itu adalah asalnya ada disyariatkan lalu ditambah imma bilangannya, imma mengkhususkan waktu pelaksanaannya pada saat tertentu, ya, ataupun dalam saat tertentu atau di tempat tertentu, ya, umpamanya kalau dia berzikir dengan cara-cara tertentu, ya, melazimkannya, mengajarkan dan menganggap perbuatan-perbuatan itu disyariatkan lebih utama, ya. Di antara contoh-contoh perbuatan-perbuatan selawat-selawat, ya, bersolawat kepada Rasulullah SAW ada tuntunannya. Tapi mereka menambah dengan sifat-sifat, dengan bentuk, dengan ritual-ritual yang berbeda dengan apa yang dia lakukan Rasulullah SAW. Bukan bacaannya saja, ya. Bacaannya bila berlebihan juga termasuk dalam. Tapi kaifiyahnya kadang-kadang, pelaksanaannya, itu kadang-kadang menyalahi apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Emang menentukan waktu, adanya terjadwal dengan adanya ritual, ketika bersalawat itu membaca ini, membaca itu, ya. Padahal bersalawat itu dalam syariat, dalam agama, hanya cukup mengungkapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kecuali dalam salat memang ada tuntunan yang harus lafadznya seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun di luar salat boleh saja dengan lafadz-lafadz selama tidak terindikasi yaitu mengkultuskan Rasulullah SAW. Ya, sampai mengatakan Rasulullah SAW kunci segala yang akan membuka segala hal yang tertutup, padahal itu sifat bagi Allah SWT, ya. Atau menyebutkan bahwa kunci yang menyimpan kunci-kunci kebenaran kekayaan Allah, nah, itu suatu hal yang berlebih-lebihan, apalagi menganggap Rasulullah SAW adalah penyelamat makhluk dari bencana, itu sudah berlebih-lebihan, ya, mensifatkan sesuatu yang tidak pantas dikatakan dan disifatkan dengannya Rasulullah SAW. Dan sifat-sifat tersebut adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan Rasulullah mengetahui hal yang gaib, atau Rasulullah SAW menciptakan dari cahaya bukan dari tanah seperti Bani Adam. Nah, ini satu pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memuja dan memuji Rasulullah SAW, ya, atau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu jika berjalan tidak ada bayang-bayangnya, atau mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan demi Nur Muhammad atau Akademi Rasulullah SAW, ini adalah pemahaman yang bercampur ya dengan pemahaman di luar Islam yang harus kita waspadai. Jadi itu bidah. Imam mengkhususkan waktu, imam mengkhususkan tempat, imam mengkhususkan jumlah bilangan atau kefiah tertentu. Nah itu disebut dengan bid'ah idofiyah. Berzikir, berzikir istighfar, itu adalah umum, dianjurkan secara umum. Lalu dia buat semacam ritual-ritual tertentu ketika berzikir, ya, malam menentukan malam-malam tertentu, jumlah bilangan-bilangan tertentu, bisa menentukan waktu tertentu atau tempat tertentu, maka ya, menganggap bahwa tempat tersebut lebih mustajab, lebih afdol, nah ini adalah bagiannya. Tapi kalau berzikir di mana saja, kapan saja, dengan jumlah tanpa harus ditentukan, kecuali yang ada penentuan jumlahnya, seperti selesai zikir, selesai sholat, umpamanya, nah itu iya. Tetapi ada yang zikir-zikir yang mutlak, tidak ditentukan jumlahnya oleh agama, maka kita tetap melakukannya secara mutlak saja. Bagaimana kalau ada orang menentukan setiap dia mau keluar rumah, dia baca surah Al-Ikhlas, umpamanya. Nah itu kan sudah, dia menganggap bahwa satu hal yang membawa ada suatu faedah di belakang itu. Nah ini suatu keyakinan. Rasulullah tidak pernah menganjurkan seperti itu. Ya. Tetapi kalau ada orang karena kesenangan secara ikhlas dia baca, tanpa dia mengatakan bahwa jika harus dibaca saat naik kendaraan umpamanya, ya kait-kaitkan umpamanya, atau saat keluar rumah umpamanya, atau saat mengunci jendela umpamanya, ditentukan tentu perbuatan tertentu untuk melafalkan hal itu, ini yang dikategorikan sebagai bid'ah idofiyah. Mengkhususkan waktu, tempat, jumlah yang tidak pernah dikhususkan oleh agama. Baik. Itu penjelasan tentang bid'ah. Ya. Sesungguhnya bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini memiliki bahaya yang sangat besar. Dan itulah sebabnya terjadinya perubahan dan pergeseran pada ajaran agama-agama yang lalu, karena pemeluknya melakukan bid'ah-bid'ah dalam agamanya, sehingga ajaran agama yang asli tertutup dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Baik. Dan pengaruh buruknya terhadap pribadi dan masyarakat, bahkan juga terhadap agama dan negara. Bid'ah yang dimaksud adalah ihdatsul fitnah, membuat perkara yang baru dalam agama ini. Ya, itu satu sisinya. Ya, akan menutup perkara-perkara yang lain. Ya, maka oleh sebab itu kita melihat banyak ada orang yang merayakan ritual-ritual di malam 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Sementara yang harus lebih penting dari itu semua adalah kisah Isra Mi'raj itu apa? Intinya adalah tentang besarnya keagungan perintah sholat. Tetapi banyak orang-orang yang kadang-kadang lebih antusias melaksanakan perayaan ritual Isra Mi'raj daripada melaksanakan sholat. Nah, itu kan satu hal yang melihat ya ada keganjilan dalam memahami agama. Yang intinya tidak dijalankan, yang dianggap sebagai bagian adalah bid'ah hasanah, ya, justru dipromosikan dan dibesar-besarkan. Bahkan bisa melebihi satu hal yang diwajibkan. Nah, ini yang suatu bentuk bahaya bid'ah tersebut. Kemudian, ya, bid'ah itu juga orang-orang telah qaul Allah bighairi ilmin. Orang berarti dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan membuat syariat di dalam agama ini yang tidak pernah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bid'ah itu menyebabkan tidak terimanya amalan, ini bahaya bid'ah juga. Ya. Maka alasam am lahum syuraka asra'u lahum min ad-din malam ya'lam billah. Apa mereka punya tanding-tandingan masyhur bagi mereka agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah ini, itu sangat bahaya sekali. Dari sisi perbuatannya, dia telah seakan mengatakan ini perkara disyariatkan. Padahal Allah tidak pernah mensyariatkan. Maka Allah SWT, am lahum syuraka, ibarat mereka telah menjadi, mengambil diri mereka sebagai tandingan bagi Allah SWT. Am lahum syuraka, syara'u lahum minan in. Apakah mereka punya tanya-tanya yang membuat syariat untuk mereka dalam agama ini? malam ya'zan billah yang tidak pernah dapat izin dari Allah SWT. Nah, ini bahayanya. Kemudian juga menyebutkan amalan pelakunya tidak akan diterima. Sia-sia belaka, tapi bukan berarti pelakunya tidak hanya sekedar amal tidak terima, tapi juga akan menyebabkan pelakunya dihisab ya, oleh Allah SWT atas perbuatan tersebut. Karena dia telah melanggar sebuah aturan agama ini dengan membuat sebuah ajaran yang tidak pernah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh sebab itu dalil yang menyebutkan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min qawarid, orang yang menambah-nambah urusan kami dalam urusan kami ini kata Rasulullah SAW yang tidak termasuk di dalamnya, maka amal tersebut ditolak. Dalam riwayat lain ini diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, barang siapa melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah ya disyariatkan dalam urusan kami ini kata Rasulullah SAW, maka amalannya ditolak. Oleh sebab itulah Ibnu Umar menegaskan kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah, semua bid'ah itu adalah sesat walau sebagian manusia menganggapnya baik. Nah, jadi bid'ah itu yang membahayakan tadi kita sebut karena dianggap oleh pelaku satu hal yang kebaikan. Ini makanya mereka tidak mau, sulit untuk dinasihati, untuk dicegah melakukannya. Karena mereka menganggap satu hal yang baik, bahkan menganggap mendapat pahala ketika melakukannya, ya, mendapat keutamaan ketika melakukannya. Baik. Kemudian orang-orang yang menyebutkan pelaku bid'ah ya tidak terima amalnya dan juga efek buruknya membuat perpecah belahan dalam persatuan umat ini. Nah, bid'ah telah memecah belah barisan umat ini. Ya, betapa kita lihat banyak persoalan-persoalan yang menyebabkan perselisihan adalah penyebabnya adalah bid'ah. Mulai terjadinya khawarij, terjadi perpecah belahan di tengah kaum muslimin sehingga mereka membuat sebuah kelompok yang memisahkan diri dari kelompok daripada jamaah para sahabat Ali bin Abi Thalib, muncul lagi Syiah Rafidah, muncul lagi kelompok-kelompok berikutnya, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, terus sehingga mereka telah memecah belah persatuan umat ini. Ini salah satu bahaya yang besar ditimbulkan oleh bid'ah tersebut. Kita lihat sekarang ya, bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah masyarakat telah menyebabkan umat ini terpecah belah ya ke dalam kelompok-kelompok, baik bid'ah dalam sisi pemahaman, keyakinan, atau bid'ah dalam bentuk amaliyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena di antara penyebab terjadi pemecah belah tentu ada kelompok yang mengingkari perbuatan tersebut, ada kelompok yang menyenangi perbuatan tersebut. Ini adalah efek dari sebuah bid'ah akan menimbulkan gesekan, perselisihan sesama kaum muslimin. Seandainya bid'ah-bid'ah itu tidak ada, itu kaum muslimin aman-aman saja dalam beribadah. Tidak merasa sesuatu yang harus dilakukan, tidak merasa terbebani dengan melakukan sesuatu hal yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi perselisihan-perselisihan dengan sebab dari bid'ah tersebut. Baik. Kemudian bid'ah, orang yang mencetuskan bid'ah itu bahayanya adalah dia akan bertanggung jawab atas dosa-dosa orang yang dia sesatkan. Man da'a ila dalalatin ya kana 'ali wizru wa wizru man 'amila biha ila yaqum ila yaum al-qiyamah la yanqusu sya'man min awzari. Orang yang membuat sebuah menyeru kepada suatu kesesatan, ba'da ila dalalatin, membawa kepada suatu kesesatan ya, maka dia akan bertanggung jawab dosa orang dia sesatkan. Ya, dosa dia membuatnya dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam bid'ah tersebut sampai hari kiamat, tanpa dikurangi dosa orang-orang yang disesatkannya. Ini bahaya jika dia sebagai orang yang pencetus atau sebagai orang yang menyebarkannya, yang mempromosikannya, maka dia akan bertanggung jawab atas dosa-dosa orang yang disesatkannya. Baik. Kemudian juga di akhir kala, di antara efeknya, orang-orang pelaku bid'ah akan diharamkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Sahal Al-Ansari, ya Sa'ad bin Sahal Al-Ansari dan Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ana faratu al-haud, Man marra alayya syariba. Aku akan menunggu kalian di telaga, kata Rasulullah SAW. Ya, barang siapa yang lewat akan minum. Man syariba alayya abadan. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah haus selamanya. Lairana alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Nah, inilah pelaku bid'ah ini. Ketika datang kepada mereka di telaga Rasulullah SAW, akan datang kepada kata Rasulullah SAW, satu kelompok kaum, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Kemudian yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan mereka. Fa'akulu innahum min ummati. Lalu aku katakan, bukankah mereka itu termasuk dari umatku? Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang telah dia ahdatsu, membuat sesuatu yang baru setelah ini. Ya, melakukan bid'ah setelah ini. Ahdatsu ba'da, mereka melakukan sesuatu yang baru setelah engkau, kata malaikat, ya, menjawab tentang pertanyaan Rasulullah SAW, bukankah mereka dari kelaman. Fa'akulu suhkan liman ghayyara ba'da. Maka Rasulullah SAW mengatakan, celakalah bagi orang berubah-ubah setelah. Berubah-ubah sunnah Rasulullah SAW, berubah-ubah agama Rasulullah SAW. Ya. Wal far alladhi yasbiqu ilal ma'u yasbaqu ilal ma'. Itu yang anak peratukum adalah seorang yang lebih dahulu ke tempat sumber air. Di sana dia menunggu orang-orang yang datang untuk minum. Nah, inilah disebutkan anak peratukum. Aku akan menunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah akan mempersilakan umatnya, melayani umatnya ketika minum telaga Rasulullah SAW. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah haus. Ini keutamaannya, ya, di mana orang akan kehausan di padang mahsyar, ya, dan setiap umat Nabi minum di telaga Nabi mereka masing-masing, dan telaga Rasulullah SAW termasuk orang yang adalah telaga yang paling ramai dikunjungi manusia, karena Rasulullah SAW ada memiliki umat yang jumlah yang terbesar dibandingkan umat-umat yang lainnya. Baik. Kemudian, ya, hadis ini menjelaskan tadi kita katakan keutamaan minum telaga Rasulullah. Yang kedua adalah bahaya bid'ah, ya, akan ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah gara-gara dia telah melakukan bid'ah di dunia ini, dihalangi oleh malaikat. Ya. Apakah setiap orang yang tidak minum itu berarti dia kafir? Tidak. Ya. Keutamaan dia tidak dapat minum bukan berarti dia kafir keluar dari Islam, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Bid'ah yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam, maka dia mereka lah yang tidak akan mendapat minum, ya, dari telaga Rasulullah SAW. Tapi bisa jadi dia termasuk orang-orang yang selamat dari neraka, dalam artian karena adalah dia terhisab dalam berbagai fase rute kehidupan yang harus dilalui di akhirat kelak. Baik, bid'ah akan membuat agama tasyyuhun lid-din, membuat cacat agama ini. Ya, wa taghyiru lil-ma'alimi, akan merubah-rubah apa namanya simbol-simbolnya. Ya, akan merubah simbol-simbol menjadi cacat bagi agama ini. Al-Qur'an satu annal bid'ah khatarun 'azimun 'alal muslimin fi amrihim wa dunyahum. Secara ringkas kesimpulannya bahwa bid'ah itu sangat berbahaya, memiliki bahaya yang sangat besar, ya, terhadap kaum muslimin, baik dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia mereka. Baik. Sebab-sebab timbulnya bid'ah. Apa yang merupakan sebab-sebab timbulnya bid'ah? Ya. Banyak sekali penyebabnya. Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Ya, al-bu'du an kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma jisalah. Tidak memahami Al-Qur'an, tidak mempelajari sunnah, jauh dari manhaj salafus shalih. Jadi tiga hal ini harus diketahui. Ya, kalau orang mendalami Al-Qur'an, dia akan melihat dan mendapatkan dalam Al-Qur'an itu betapa banyaknya ayat Al-Qur'an yang menggambarkan bid'ah-bid'ah umat yang lalu, seperti bid'ahnya orang Yahudi, bid'ahnya orang Nasrani, baik berkenaan dengan akidah maupun berkenaan dengan syariat hukum ataupun muamalahnya mereka dan akhlaknya mereka atau ibadah mereka. Kan banyak diceritakan perbuatan-perbuatan umat Yahudi dan kemula umat-umat Nasrani dalam Quran agar sebagai ibrah bagi kita, di mana mereka telah melakukan perubahan-perubahan dalam ajaran agama mereka yang menyebabkan hilang keaslian ya dari ajaran agama mereka, sehingga yang tersebar adalah paham-paham yang menyelisih ajaran agama, itu disebut dengan bid'ah tadi. Itu yang lebih populer dalam masyarakat. Dan ini kenyataan dalam kehidupan kita. Kita melihat yang populer di tengah masyarakat awam itu adalah bid'ah-bid'ah, perayaan ini, perayaan itu, ritual ini, ritual itu. Tapi bagaimana dengan asas, dengan pokok ajaran agama seperti sholat, zakat, haji, banyak di antara mereka yang melakukannya ala kadarnya tanpa ilmu dan bahkan tidak mau melaksanakan, sebagai mereka hanya melaksanakannya berapa kali saja dalam seminggu atau berapa kali saja sehari, ya, tidak melaksanakan secara total dan pelaksanaan ibadahnya terutama ibadah sholat. Maka kita lihat yang kadang-kadang yang familiar, yang paling yang tersebar dengan masyarakat tempat-tempat tamat, ya, untuk meminta berkah, ngalap berkah ke kuburan, kuburan-kuburan sangat paham mereka. Tapi banyak sekali tata cara pelaksanaan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, tata cara pelaksanaan sholat, syarat-syarat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang wajib dalam sholat, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Ini efek dari sebuah bid'ah tersebut. Ya. Penyebabnya jauh dari Quran dan Sunnah serta manhaj salafus shalih. Ya. Jadi perkara kadang-kadang bukan karena ada orang berhujjah dengan Al-Quran, berhujjah dengan hadis, tetapi juga lebih penting adalah bagaimana memahami Al-Quran Sunnah itu sesuai dengan pemahaman salafus shalih. Paham, mereka lah yang lebih paham, mereka yang pertama sekali memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran ini di hadapan Rasulullah SAW, demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka keliru dalam memahami, akan langsung mendapatkan teguran dari wahyu, teguran wahyu dari Allah SWT atau oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya antara sebab-sebab munculnya bid'ah adalah at-ta'alluqu bisyubhat. Ya, berpegang teguh dengan syubhat-syubhat banyak. Wal-i'timadu 'alal aql, sebab munculnya bid'ah itu adalah pertama banyaknya syubhat-syubhat, ya, lebih percaya kepada logika daripada apa namanya? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab muncul bid'ah. Ada orang yang lebih percaya kepada logika, sebenarnya munculnya bid'ah-bid'ah alul kalam, ya, muncullah bid'ah-bid'ah alul kalam seperti yang lebih sangat dan tragis dan sangat kejam kejadian bid'ah orang Mu'tazilah di masa Ma'mun yang menyebabkan sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah dapat siksaan dan bahkan ada di antara mereka ini. Nah, ini efek dari bid'ah. Jadi efek sangat berbahaya sekali, bid'ah itu akan menyebabkan terpecah belah baris kaum muslimin dan bahkan menumpahkan darah kaum muslimin. Baik. Ya. Jadi di antaranya berpegang teguh dengan syubhat, ya, atau mendahulukan akal logika dari Al-Quran, atau munculnya bid'ah itu adalah karena mengikuti budaya dan pola ajaran agama lain atau umat lain. Sebenarnya sebenarnya Rasulullah SAW tatabana sana mankana qawlakum hatwatil kudda bikudda, sungguh kalian akan mengikuti budaya-budaya umat sebelum kalian, sedangkan demi ini peringatan kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana agar umat ini tidak meniru budaya-budaya umat yang pernah sesat sebelum mereka, itu umat Yahudi dan Nasrani, yang mereka telah melakukan perubahan-perubahan ya terhadap ajaran agama mereka, sehingga tidak sampai tidak tersisa lagi, mana tidak bisa lagi dibedakan mana yang asli merupakan syariat dibawa oleh Nabi Musa dengan syariat yang dibuat-buat oleh orang Bani Israel setelah Nabi Musa. Tidak bisa dibedakan lagi. Nah, jangan kata Rasulullah memperingatkan kita tentang perbuatan mereka agar kita mengambil pelajaran yang pada akhirnya kita sulit membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Oleh sebab itu kita perlu waspada dan untuk hal ini, ya, melihat dan mempelajari serta memahami ayat-ayat dari hadis yang begitu tegas melarang untuk melakukan penambahan atau pengurangan, penyelewengan terhadap ajaran agama ini sebagai istilah syar'i itu bid'ah. Demikian juga berpegang kepada mimpi, mendahulukan mimpi atau firasat, ya, segala macam. Ini bukan berarti firasat tidak ada yang benar, ada yang benar. Firasat apapun saja, mimpi apapun saja, bila menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah mimpi datang dari setan. Dia mimpi yang soleh, Mimpi yang baik adalah apabila mimpi yang berkecocokan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang pula mendahulukan budaya di atas agama. Ini di antara penyebab munculnya bid'ah. Lebih mengedepankan adat istiadat, kebudayaan sebuah komunitas, sebuah daerah, sebuah kelompok di atas ajaran agama. Ini juga salah satu penyebab terjadinya menyebarnya bid'ah di tengah masyarakat. Termasuk lagi hal yang mempengaruhi tersebarnya bid'ah di tengah masyarakat itu adalah jurasa usuk, teman yang buruk. Nah, ini juga salah satu penyebab terjadi bid'ah dalam apa namanya menyebarnya bid'ah di tengah masyarakat. Atau di antara penyebab tersebar bid'ah adalah al-i'timad ala hadis dha'ifah, berpegang teguh hadis-hadis yang dha'if. Ya, menjalankan hadis-hadis yang dha'if wal maudhu' atau hadis yang maudhu'. Ya. Di mana para pelaku bid'ah menjadikan hadis-hadis maudhu' dan dha'if sebagai hujah mereka dalam melaksanakan bid'ah-bid'ah mereka. Kemudian di antara perkara munculnya bid'ah itu juga tadi tersebutkan tasyabu bil kufar, menyerupai, ya, meniru-niru budaya orang kafir. Seperti peringatan tahun baru, ya, dan berbagai budaya-budaya yang mereka lakukan dan kita ikut-ikutan dalam meniru-niru mereka, ya. Nah, kemudian di antara timbulnya bid'ah juga taklidu ahli dalal, fanatik kepada orang-orang yang menyimpang keyakinannya. Ya, fanatik ta'assub terhadap kelompok, terhadap personal tertentu, terhadap kelompok tertentu, ini di antara perkara-perkara munculnya bid'ah tersebut. Dan lain demikian daripada sebab-sebab yang akan memicu tersebarnya bid'ah di tengah masyarakat. Baik. Barang siapa yang memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, dia akan mendapatkan bahwa bid'ah dalam agama ini sangat diharamkan dan bahkan ditolak, ya, amalan pelakunya tanpa ada perbedaan antara bid'ah dan bid'ah yang lain, antara bid'ah apapun saja. Ya, wa in kana tafawatat darajatut tahrim, walaupun tingkatan keharamannya berbeda-beda sesuai dengan macam bentuk bid'ah tersebut. Tadi kita sebut ada bid'ah zamaniyah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah asliyah, ada bid'ah masalan al-makaniyah berhubungan dengan tempat, ya, dan ada bid'ah secara umum yang dalam usul agama pokok-pokok inti dari ajaran Islam, atau bid'ah dalam hal-hal turuk fiqhiyah dalam cabang keilmuan dalam segi hukum Islam. Baik. Jadi bid'ah bisa terdapat dalam bentuk akidah atau juga dalam bentuk ibadah, juga dalam bentuk dalam akhlak, ya. Kemudian di sini disebutkan larangan tentang bid'ah, ya. Perwara ala wajh wahid fi qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Telah dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ini disebut dengan potongan dari khutbatul hajah, yang mana Rasulullah SAW setiap mulai wejangan nasihat kepada sahabat berpidato, menyampaikan kajian, Rasulullah SAW memulai dengan kalimat ini, ya, sebutnya khutbatul hajah, inna iyaku wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ya, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena segala perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah SAW. Di sini jelas kullu bid'ah sesat. Tidak ada pembagian istilah dalam hadis ini karena menggunakan kalimat kul. Itu tidak ada pengecualian sama sekali bid'ah dalam agama ini. Ya. Ada istilah, ada orang menyebut ada istilah bid'ah hasanah. Ya. Yang dimaksud oleh ungkapan sebagian ulama yang membagi bid'ah dalam sesuai hukum taklifi, ya, maksud mereka itu adalah bid'ah-bid'ah yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka adalah ketika kita melihat dalil-dalil yang mereka lakukan adalah menghidupkan sunnah yang dilupakan. Ya, seperti ketika seorang sahabat yang memulai, ya, anjuran Rasulullah ketika berinfak, lalu dia memotivasi orang lain dengan infaknya tersebut, maka salah satu ini menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang pula dengan apa yang disebutkan Umar bin Khattab ketika menyebutkan tentang mengumpulkan para sahabat dalam salat tarawih, juga menghidupkan sunnah yang pernah di masa Rasulullah SAW. Karena salat tarawih dengan berimam, dengan imam yang satu, itu sudah ada di masa Rasulullah SAW. Mana Rasulullah salat 3 hari bersama para sahabat, salat tarawih secara berjamaah. Namun setelah wafat Rasulullah SAW, kembali sahabat-sahabat ketika bulan Ramadan itu membuat jamaah-jamaah di masjid, ada 4 orang salat dengan satu imam, mereka mendengarkan bacaannya. Ya, ada lagi satu kelompok lain dengan salat juga dengan imamnya, dengan bacaan yang sesuai keinginan mereka saja, tidak panjang, tidak pendek tentunya, ya kan, tentunya begitu. Mereka melakukan hal itu sampai di masa awal Khalifah Umar bin Khattab. Namun setelah itu Umar bin Khattab menyatukan kembali kaum muslimin dalam salat tarawihnya karena sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ini tidak disebut bid'ah dolalah, karena pertama dasarnya dan contohnya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua yang melakukannya adalah Khulafaur Rasyidin. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, fa'alaikum sunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin min ba'di. Jadi yang diikuti di sini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin atas perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula azan kedua pada hari Jumat yang awal dilaksanakan di masa Utsman, di mana di masa Utsman kegiatan kaum muslimin di kota Madinah sudah begitu apa namanya banyak, pasar begitu ramai. Maka di masa Utsman itu sebelum waktu masuk waktu Jumat ada muazzin. Dia azan bukan di apa namanya, azannya bukan di masjid, tapi aslinya di pasar yang dulu dikenal pasar Nabia, ya, di samping di belakang masjid, Masjid Nabawi itu dulu ada. Jadi di situ ada setempat yang agak bukit kecil, di situ lah dia azan. Kemudian setelah itu jadikan syariat bagi peringatan bagi muslimin agar bersiap-siap, ya, untuk bersiap Jumat, ya, mandi dan bersiap-siap, ada namanya azan pertama dan azan. Hal ini yang melakukan siapa? Khulafaur Rasyidin. Dan itu atas kita mengikuti sunnah mereka, karena Rasulullah menyuruh kita untuk ikuti sunnah mereka. Fa'alaikum sunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi, selain mereka, tidak ada yang berani membuat data ulama-ulama setelah mereka. Ya, bahkan di zaman Umar pun, setiap orang-orang yang mencoba sebagai sahabat, yang membuat keraguan-keraguan, membawa, membacakan ayat-ayat, membuat kaum muslim ragu dalam memahami Al-Quran, bingung dalam memahami ayat yang dia syubhat-syubhat yang disebarkan, dia mendapat hukuman langsung dari Amrul Mu'min Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab mencambuknya dan mengusirnya dari kota Madinah dalam beberapa waktu. Begitu sikap tegas para ulama, seperti para sahabat di dalam menyikapi para pelaku. Baik, jadi kullu bid'ah, semua bid'ah. Rasulullah menyebut kullu bid'ah, dolalah. Tapi bid'ah yang mana? Dalam agama. Baik i'tiqad atau amaliyah budid. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebutkan, man ahdah tapi amrina hadha ma laisa min fawaratud. Karena siapa menambah urusan dalam urusan kami ini, ma laisa minhu yang tidak termasuk darinya, maka dia dipotong. Maka dua hadis ini menunjukkan tentang semua bid'ah dalam agama adalah ya, sesuatu perkara yang bid'ah dalam agama itulah sesat. Kemudian setiap bid'ah itu akan ditolak. Dan wa ma'na dzalika anna al-bid'ah fil ibadat wa i'tiqad muharramah. Di sini dijelaskan bahwa bid'ah dalam urusan ibadah dan i'tiqad adalah diharamkan. Ya. Adapun urusan muamalat atau dia jual beli, tapi juga tetap mengikuti kaidah-kaidah. Tidak boleh gharar, tidak boleh riba, ya, tidak boleh bai'atun najash dan seterusnya. Baik. Tetapi keharaman bid'ah itu pun bertingkat-tingkat sesuai dengan macam dan metode bid'ah tersebut. Ya, seperti bid'ah yang jelas sangat besar dosanya dan bahkan bisa menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam, seperti tawaf di kuburan pemain. Ya. Memberikan sesajian-sesajian kuburan, ya. Yaitu takaruban ila ashabiha, dalam rangka untuk bertakarruf kepada orang yang dalam kuburan itu. Ya. Biar orang yang dalam kubur ini menurut asumsi dia dapat memohonkan kepada Allah permohonan dia, dia tawaf, dia menyembelih untuk orang dalam kubur tersebut. Ini bagian dari bentuk kesyirikan. Yang memberikan sembelihan dan nazar kuburan, ya, atau meminta memohon kepada orang dalam kuburan, ya, menohon untuk dilepaskan dari kesusahan hidup. Dan diantaranya tidak merupakan kesyirikan, tapi adalah jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan, seperti membangun kuburan, membuat bangun kuburan seperti memberinya, jadi bangun dalam bentuk kubah, memberi kubah, bangun seperti rumah dan macam-macam. Ini adalah perbuatan yang diharamkan, tapi tidak syirik. Ya, tidak syirik, kecuali dia tadi yang tidak disebutkan, meminta kuburan, menyembelih untuk orang yang dalam kubur tersebut, bernazar atau tawaf demi untuk mendekatkan diri kepada orang dalam kubur tersebut. Maka ini adalah perbuatan syirik. Tetapi adalah perbuatan bid'ah itu tidak sampai pada kata syirik, tapi dia adalah satu yang diharamkan, seperti apa tadi, membangun kuburan atau sholat dan berdoa di sisi kuburan. Berbeda antara berdoa dan sholat di sisi kuburan dengan berdoa kepada orang dalam kubur atau sholat ke arah kuburan. Itu beda lagi. Ya, sholat menghadap kuburan jelas sangat haram, bahkan menjadikan maksudnya adalah menyembah orang dalam kubur, ya sholat itu adalah dua kesyirikan. Ada orang yang sholat di sisi kuburan dengan dia anggapan, asumsi dia dapat berkah, pahalanya lebih besar, dia sholat kepada Allah, ini ada satu wasilah kepada kesyirikan, tapi tidak dianggap, cuma dia dihukum sebagai kesyirikan. Atau berdoa kepada Allah, ya, di sisi kuburan tersebut dengan asumsi berdoa di sana lebih mustajab. Nah, ini perbuatan yang merupakan wasilah kepada kesyirikan, tapi dia bukan kesyirikan. Baik. Di antara bina itu merupakan kefasikan dan maksiat, seperti melaksanakan kenduri hari-hari besar yang tidak disyariatkan dalam agama, ya, atau zikir-zikir yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, atau watabatu wasiyam qaim syams, atau dia sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW, ini adalah bantahan telak bagi orang-orang yang mengatakan ada bina. Ada orang yang bernazar di masa Rasulullah SAW, ya, di waktu di musim haji, ya, dia bernazar, berpuasa dan tidak mau bernaung, ya, dan dia berdiri panas, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk meninggal perbuatan hasanah. Ya, kalau seandainya perbuatan hasanah ada bidah hasanah, ini tentu ini tidak disalahkan Rasulullah SAW, karena dia bagian dari melakukan ketakwaan kepada Allah, sehingga dia beribadah kepada Allah, puasa dan berdiri dan tidak mau bernaung dari panas matahari. Ini menurut dia menganggap bahwa pahalanya lebih besar. Nah, itu menurut dia. Tapi perbuatan itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga tabattul, ya, teman-teman, yang dalam sebuah hadis, tiga orang sahabat Rasulullah mendatangi salah seorang istri Rasulullah SAW untuk bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Setelah mereka mendapat jawaban dari istri Rasulullah SAW tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW yang begitu giatnya Rasulullah SAW beribadah, rajin dan khusyuknya Rasulullah SAW dalam beribadah, mereka merasa begitu sedikitnya amalan mereka, padahal mereka mengatakan Rasulullah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah SWT, begitu rajinnya, begitu semangatnya beribadah, kita ini di mana, tidak ada apa-apanya, itulah anggapan mereka. Maka sama-sama mereka mengatakan, ini asum wala uftir, saya akan puasa setiap hari, tidak berbuka. Ya, setiap hari dia berpuasa. Yang kedua ada mengatakan, aku mulail wala arkut, saya akan selalu melaksanakan qiyamul lail, tidak mau tidur. Pokoknya akan ibadah semalam suntuk terus. Nah, puasa terus, yang satu mengatakan saya akan puasa setiap hari, yang lain mengatakan saya akan beribadah sepanjang malam kepada Allah dengan salat hajj. Yang lain berkata, inilah atazawwaju nisa, saya tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah kepada Allah. Ya, kalau menikah akan sibuk mencari nafkah, akan sibuk dengan urusan keluarga, tidak bisa fokus beribadah kepada Allah. Yang tadi yang pertama juga demikian, ya, akan lebih banyak beribadah, fokus berpuasa. ya tidak usah sibuk dengan mengkonsumsi apa namanya mencicipi dunia ini karena dunia ini singkat. Nah, kalau begitu asumsi-asumsi, seandainya ada bidah hasanah, tentu ini adalah orang yang pertama dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW melaksanakan bidah hasanah dalam agama ini. Karena tujuan mereka kan baik. Asal setiap orang pelaku bidah akan tujuannya baik. Itu mereka mengatakan, tujuannya baik. Yang penting tujuannya baik. Jadi makanya ketika Ibnu Mas'ud melihat ada orang membuat lingkaran di Masjid Kufa, kemudian mereka dipandu oleh salah seorang dengan menghitung dengan biji korma, ya, kerikil kecil, dengan menghitung zikir-zikir mereka, halilumi'a, sabihumi'a, kabirumi'a, ya, suhur teman-temannya, bertasbihlah 100 kali, bertakbirlah 100 kali, bertahlilah 100 kali, lalu ketika Ibnu Mas'ud datang, Ibnu Mas'ud menegur, ya, apa yang sedang kalian lakukan? Ya, kata mereka, ma aradna ila khair. Kata mereka menjawab, kami tidak ada tujuan melakukan ini kecuali kebaikan, zikir kepada Allah. Ibnu Mas'ud menyebutkan, imma annakum fadhaltum ashabu mamatin ilma au fatahtum baba qulala. Imma kalian ini lebih berilmu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, atau kalian telah membuka pintu fitnah sesat. Akhirnya salah seorang rawi dari menyebutkan bahwa mereka-mereka yang ikut dalam perbuatan itu semua terjerumus ke dalam bid'ah yang lebih fatal lagi, yaitu bid'ah khawarij. Ya wara'inahum yat'unana yawman nar. Mereka lah yang ikut dalam kelompok-kelompok khawarij pada saat perang Abi Ali Muthalib melawan khawarij di Nahrawan. Jadi intinya, semangat beribadah harus disesuaikan dengan sunnah sunnah. Tidak berdasarkan semangat saja. Artinya semua amalan itu harus tercapai dengan dua syarat. Ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti, berasalkan, melaksanakan, melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bila ibadah tidak memiliki salah satu dari salah satu dari syarat mutlak ini, maka ibadah tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak akan menjadi pahala bagi orang yang melaksanakannya. Jadi tadi kalau kita lihat hadis, juga orang sahabat yang bertanya itu jelas sekali, ya, membantah tentang ada bidah hasanah dalam agama ini. Kalau seandainya itu adalah ada bidah hasanah, tentulah perbuatan sahabat tadi merupakan suatu bidah hasanah. Mereka ada yang mengatakan, saya tidak mau menikah, ingin fokus beribadah. Ya, kalau orang-orang sekarang tentu akan bisa dibuat argumentasi, oh ma khalaqtul jinna wal insa illa an, karena dia mengatakan aku kita diciptakan untuk beribadah saja. Nah, bukan untuk makan, bukan untuk menikah, mengatakan. Tapi alasan-alasan itu tidak alasan yang tepat. Dan agama ini bukanlah dengan cara-cara berkilat ya, seperti itu dalam memahaminya. Tapi pahamilah perintah-perintah itu sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya, sebagaimana para sahabat melaksanakannya, agar kita tepat dalam menjalankan agama ini jauh daripada asumsi-asumsi yang menyebabkan timbulnya pikiran-pikiran untuk berbuat sesuatu ritual dalam agama ini atau mencetuskan bid'ah dalam agama ini. Maka itu kita perlu waspada dengan sifat-sifat, ya, syubhat-syubhat yang akan merencengkan, menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi, kalau seandainya tadi kita katakan, kalau seandainya ada bid'ah hasanah, tentu sahabat tadi sudah orang yang pertama mendapat rekomendasi Rasulullah SAW melaksanakan bid'ah hasanah dalam agama ini. Karena sama-sama mereka mengatakan, saya puasa terus. Yang lain mengatakan, saya akan ya mulai terus, tidak akan tidur. Yang pertama tidak puasa terus, tidak mau berbuka. Yang lain mengatakan, saya tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah. Semua mereka tujuannya baik, itu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun Rasulullah SAW ketika telah mendengar ungkapan mereka, Rasulullah memanggil mereka, apakah kalian benar mengatakan begini-begini, terserah. Mereka menjawab, iya. Kata Rasulullah SAW, ini asumu wa uftir, wa aku mulai wa arkut, wa tazawajinisa. Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang berpuasa juga berbuka, orang yang kemulai juga tidur, orang yang juga menikahi wanita tetap. Faman raghiba sunnati falaysa minni. Orang yang enggan ya mengikuti sunnahku kata Rasulullah SAW, maka dia tidak termasuk golonganku kata Rasulullah SAW. Nah, ini membuat orang yang enggan di sunnah Rasulullah SAW menjadi melaksanakan ajaran syariat ini harus dipatokkan kepada tuntunan Rasulullah SAW, bukan mau-mau menurut kita yang lebih hebat, yang lebih baik menurut kita, tapi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Demikian pembahasan kita ini. Kenapa kita bahas pada kesempatan ini? Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Sungguh akan banyak sekali sebetulnya, sangat banyak sekali penjelasan para ulama dengan hal-hal berkenaan dengan bid'ah ini. Tapi apa yang telah kita bahas, mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya. Insyaallah pada jumpa akan datang kita akan bahas tentang larangan berpecah belah, ya, zamur tafarruq wal ikhtilaf. Celaan melakukan perpecahbelahan dan perselisihan dalam agama ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, dipersilakan dibacakan oleh admin yang memandu grup kita ini. Atau alhamdulillah, Allah yubarik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan di Zoom tidak ada, Ustaz. Mungkin diarahkan ke HP Ustaz langsung. Syukran jazakumullah khairan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, bagaimana jika di saat kita menjelaskan bahwa merayakan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun sahabatnya? Ada pendukung acara itu bilang tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi. Tidak ada perlu dalil untuk mencintai Nabi. Ya, tidak ada orang yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada sahabat Rasulullah. Bahkan semua jalan yang membuat kita lebih dekat kepada mencintai Rasulullah, pasti Rasulullah telah menunjukkan umat ini. Maka disebutkan oleh beliau, jadi wajib syaratnya orang Nabi menyampaikan kepada umatnya segala perkara yang mereka ketahui itu adalah baik untuk umat. Dan menjarang umatnya dari segala perkara yang akan membawa umat ini binasa, celaka. Itu kewajiban. Dan tidak ada ajaran agama ini yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersisa dari penyampaian Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW butuh kepada dalil. Ya, mencintai Rasulullah butuh kepada dalil. Karena itu adalah bagian dari ajaran agama. Maka, kadang-kadang mereka berhujah dengan dalil-dalil wajibnya mencintai Rasulullah SAW. Ya jelas wajib mencintai Rasulullah SAW, tapi mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan meniru-niru bagaimana umat-umat lain dalam mencintai Nabi mereka yang memperingati hari kelahiran mereka. Bahkan banyak sekali efek-efek negatif dalam perbuatan ini. Ya, yang tidak sedikit terjadi perbuatan-perbuatan maksiat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berjanji, berdendang, berjoget. Ya, bercampur laki dan perempuan dan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan bahkan menganggap suatu kelaziman dan menilai orang yang tidak melakukan adalah orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW atau menganggap orang yang melakukan adalah orang yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, sungguh anggapan-anggapan itu tidak akan ada artinya bila dihadapkan kepada hujjah, kepada dalil, kepada kuatan salafus saleh. Orang yang terkemuka yang lebih mencintai Rasulullah SAW adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah melakukan hal perkara-perkara tersebut. Nah, kalau oleh seandainya itu suatu wasilah yang dapat mendekatkan diri kita mencintai Rasulullah SAW, tentulah hal itu disyaratkan oleh Allah dan Rasul. Dan utamanya, mencintai Rasulullah SAW itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan menurut keinginan asumsi kita masing-masing. Bismillah, tolong berikan nasihat kepada orang-orang yang masih ngayal membuka kajian padahal di desanya sudah ada yang terkena corona, bahkan yang paling parah mereka meremehkan hal tersebut dan gak percaya dengan corona. Tentu hal ini adalah kewajiban para ustaz-ustaz yang ada di tempat tersebut dan juga para tokoh ulama dan juga para pejabat setempat untuk menegur, memberikan teguran, menasihatkan. Ya, bahwa kita wajib menjaga keselamatan. Kalau seandainya tidak diwajib menjaga diri dan jiwa, tentulah Allah SWT tidak berikan kemudahan-kemudahan kepada kita ketika dalam kesulitan. Tadi kita sejelaskan. Jika tidak ada air, kita boleh bertayamum, kita sakit, boleh sholat yang duduk ataupun berbaring. Ketika dalam sakit, kita boleh mengqadha puasa kita. Dan banyak gugurnya perintah-perintah kewajiban ketika kemampuan itu sudah tidak ada. Ini sudah jelas hukum yang umum dalam agama kita. Ya. La ikrah fid din, tidak ada hal-hal memaksa-maksa dalam arti maksudnya memaksa dalam agama ini. Baik, jadi jangan kita memaksakan diri dalam perkara-perkara yang ada kemudahan diberikan agama. Dan masalah hal ini, khususnya masalah wabah ini jelas nyata bahayanya bagi masyarakat. Kita hindari dengan cara-cara tuntunan yang telah diberikan edukasi oleh para tim medis ataupun tim pengawas atau penanggulangan COVID ini, ya, dengan bermasker, jaga jarak dan mencuci tangan ini dilakukan. Ya, selama itu dilakukan, ya, dengan maksimal, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu. Itu aja yang perlu kita katakan. Jangan kita melupa mengambil sebab-sebab keselamatan. Setelah kita melakukan sebab-sebab keselamatan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ya, kalau tidak, namanya kita adalah orang yang sembrono dalam mengimani takdir itu. Iman kepada takdir bukan berarti kita tidak mengambil sebab-sebab yang melindungi kita dari bahaya. Mana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW dalam hidup beliau adalah orang paling tinggi tawakalnya kepada Allah. Namun beliau juga mengambil sebab-sebab pelindungan diri. Seperti ketika mau berhijrah, Rasulullah SAW keluar di malam hari, kemudian bersembunyi di gua sahur, kemudian menyewa penunjuk jalan ke Madinah. Ketika berperang beliau memakai baju besi dan juga membawa senjata. Kalau seandainya tidak termasuk bagian dari mengambil sebab-sebab keselamatan, tentu Rasulullah SAW akan pergi ke padang perang tanpa membawa senjata dan mengatakan bahwa mati di medan perang adalah syahid. Tidak semikian rumus pemahaman beriman kepada takdir yang dipraktikkan Rasulullah SAW para sahabat dalam kehidupan mereka. Mereka tetap melakukan perlindungan terhadap dirinya bersamaan dalam waktu yang bersamaan, mereka juga tawakal kepada Allah SWT. Karena bagaimanapun kita berupaya maksimal untuk melindungi diri kita dari bahaya, kalau Allah SWT tidak melindungi kita, percaya upaya dan usaha yang kita lakukan tidak akan ada. Maka di samping bertawakal, tetap juga harus melakukan upaya-upaya sebab-sebab mendapat terhindarnya kita dari bahaya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ini bertanya apa yang harus dilakukan orang tua secara syariat ketika putrinya sudah balik. Saya bingung mengingat di daerah kami ada beberapa adat yang harus dilakukan terkait hal itu. Ya, tentu ini perlu jelaskan apa bentuk adat. Kalau anak sudah balik, kemudian dia sudah mengerti dengan hal-hal kedewasaan dan melihat dia sudah siap untuk menikah dan sudah keinginan, maka ini kewajiban orang tua untuk menikah putrinya tersebut. Ya, dan ada istiadat tersebut, ya bisa saja dikompromikan bagaimana baiknya selama tidak bertentang dengan ajaran agama. Maka kita dimindahulukan bagaimana Islam mengatur dan ada istiadat selama tidak bertentangan dengan Islam tidak dipermasalahkan kecuali ada kewajiban-kewajiban adat yang memberatkan dan kita tidak mampu, ya itu bisa kita tinggalkan. Sedangkan ajaran agama apabila kita tidak mampu saja ada keringan dari Allah SWT. Maka tentu hal ini dikompromikan dengan didiskusikan dengan keluarga dan kerabat bagaimana solusi untuk menghadapi berbagai budaya-budaya yang ada di setempat masing-masing tersebut. Kalau ada yang mengatakan para sahabat mengumpulkan Al-Quran jadi sabit adalah perbuatan bid'ah hasanah. Baik. Gimana menyanggahnya Ustaz? Perbuatan mengumpulkan itu bukan bid'ah hasanah. Itu karena sahabat tidak pernah mengatakan Al-Quran yang tidak dikumpulkan itu kurang, kalau dibaca kurang mendapat pahala. Demikian. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang memang mengumpulkan Al-Quran itu sudah disyariatkan di masa Rasulullah SAW. Kalau bukan untuk dikumpulkan, kenapa Rasulullah SAW mengumpulkan di rumah beliau? Kenapa beliau menyuruh sahabat untuk menulis? Kemudian dikumpulkan di rumah beliau, kemudian juga dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq Anhu, dan maka ketika diskusi itu pun terjadi perdebatan antara Umar dan Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan bahwa kehati-hatian mereka. Tetapi Al-Quran itu tujuan dari asal untuk dikumpulkan. Sudah ada di masa Rasulullah memang tidak dalam mushaf yang satu. Mengumpulkan mushaf yang satu tidak ada beda dengan makna yang dikumpulkan Rasulullah di dalam satu ruangan di rumah beliau. Ya, dan tidak dikatakan ini sebagai wasilah saja untuk mudahnya membaca Al-Quran secara keseluruhan. Terjaganya Al-Quran ini bagian dari firman Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Ya, penjaga Al-Quran dalam bentuk hafalan juga dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua adalah perbuatan khulafa ar-rasyidin, yang mana Rasulullah SAW merekomendasikan perbuatan khulafa ar-rasyidin tersebut. Wa'alaikum bisunati ustadzil khulafa ar-rasyidin makin ba'd. Ya, Al-Quran dimahab sebidah hasanah. Dari mana bidah hasanah? Karena tidak, kalau orang melakukan bidah hasanah itu, dia tadi kita katakan menganggap itu suatu ibadah yang lebih afdol atau suatu jalan ibadah yang luput dari pelaksanaan oleh Rasulullah dan oleh sahabat. Sedangkan mengumpulkan Al-Qur'an sudah ada di masa Rasulullah, dikumpulkan kok, ditulis. Ya, cuma dalam bentuk mushaf tidak ada beda dengan arti mengumpulkan di masa Rasulullah. Dan kalaupun itu tidak hasanah atau dianggap bagian dari pengamalan, dan kalau itu dianggap sebuah bid'ah hasanah, di mana bid'ah hasanahnya? Karena bid'ah hasanah itu sesuatu yang tidak ada pernah contoh sebelumnya. Ini sudah ada contoh. Disanakan di masa Rasulullah SAW. Dan Allah SWT ya, menyebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Al-Quran dijaga di masa Rasulullah SAW dengan dua versi. Hafalan dan tulisan. Dan di masa Abu Bakar Siddiq juga mengumpulkan apa yang telah dikumpulkan di masa dan itu pun tidak termasuk bid'ah karena dia bukan sesuatu yang baru dalam artian Al-Quran tidak pernah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan Rasulullah SAW, tidak. Di masa Rasulullah Al-Quran sudah terkumpul. Ya, bahkan sebagai riwayat menyebutkan sudah tersusun dalam bentuk suratnya, ayat-ayatnya. Walaupun dalam susunan surat ada menyebutkan surat sudah diputuskan tauqifiyah di masa Rasulullah susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi ayat Al-Quran itu sudah mutlak tersusun di masa Rasulullah SAW. Surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 286 sudah ada tersusun demikian. Ya, dikumpulkan di tempat tertentu di masa Rasulullah SAW sudah dikumpulkan. Di masa Rasulullah SAW memang masih ada, terdapat ayat-ayat yang mansukh dan kemudian juga dialek-dialek yang lain. Maka di masa Abu Bakar dikumpulkan itu semua. Di masa Utsman kembali diulangi menulis apa yang ditulis di masa Abu Siddiq Al-Anbu karena terjadi perbedaan dalam masa dialek. Dan akhirnya dipakai dialek Quraisy saja. Jadi ini tidak bid'ah. Karena memang sudah ada praktiknya Rasulullah SAW. Hatta kalaupun itu ada suatu hal disebut bid'ah, dia tidak menjadi bid'ah karena ini perbuatan Khulafaur Rasyidin, sunnah Khulafaur Rasyidin. Bukan bid'ah. Sunnah Khulafaur Rasyidin karena dia lakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-mahdiin ba'd. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan iqtadu billadzaini ba'di ubarijulin ba'di Abu Bakar Umar. Jadi ini adalah perbuatan Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Qur'an ini. Jadi tidak termasuk bid'ah, tapi adalah bagian dari sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan jika terkait fadhail a'mal, mohon penjelasan. Baik. Semua ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar dalam amalan. Kemudian dalam fadhail a'mal maksudnya apa? Dasar amalnya sudah ada, kemudian ada keutamaan-keutamaan dari melaksanakan amal itu yang disebut fadhail a'mal. Ya. Dan meriwayatkan hadis dhaif para ulama memberikan syarat. Pertama, harus dijelaskan bahwa dia adalah hadis sahih. Dan tidak diyakini bahwa Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Jadi sama saja sebetulnya, hadis itu tidak bisa diamalkan kalau dia tidak punya landasan yang kain. Dalam fadha'il ya, dalam fadha'il keutamaan melakukan pemain biru walidin ada keutamaan, hadisnya do'if. Memberi makan berbaik-baik kepada tetangga, hadisnya do'if. Tapi ada hadis lain, orang biru walidin akan begini pahalanya. Biru walidin sudah ada dalilnya, sudah ada hadis yang sahih. Berbaik-baik tangan-tangan ada hadis yang sahih. Tapi ada pahala yang disebutkan bagi orang berbuat atau keutamaannya. Nah ini yang maksudnya fadha'il. Tapi ulama ketika menyebutkan menggunakan hadis fadha'il tersebut, mengharuskan menjelaskan bahwa dia ada hadis fadha'il. Tidak boleh didiamkan. Dan tidak boleh diyakini bahwa itu adalah ungkapan Rasulullah SAW. Intinya semua ulama ijma sebetulnya tidak boleh berhujah dengan hadis dhaif dalam menjadikan sebagai dasar hukum. Cuma dalam fadhail amal artinya keutamaan sebuah perbuatan amal. Yang amal ini syariatkan dasarnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pertanyaan yang masuk telah kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.